إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Tapi kita insyaAllah pada malam ini masuk di hadis yang kelima pada bab al-qadar. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah membawakan dengan sanadnya dari seorang tabi'in yang bernama Yahya ibn Ya'mar rahimahullah. Qala, kata Yahya ibn Ya'mar, kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Kata beliau rahimahullah adalah yang pertama kali berbicara tentang qadar, yakni pencetus pemahaman qadariyah yang mengingkari takdir, ya, bil Basrah, di Basrah. Basrah salah satu di antara kota-kota besar yang ada di negeri Irak. Seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Baik, kita mengetahui An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat yang sahih muttafaqun alaih dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma telah berfirman al-fitnatu telah bersabda Al-fitnatu hahuna, al-fitnatu hahuna. Min haythu yatlu'u qarnu syaitan, au qala qarnu syams. Pada sebagian riwayat disebutkan Nabi SAW di saat itu menghadap ke arah timur. Kemudian Nabi menyatakan fitnah itu munculnya dari sana. Ya, fitnah itu munculnya dari sana. Sambil beliau, yakni menunjukkan ke arah timur, yakni dari tempat terbitnya atau munculnya tanduk syaitan, atau beliau menyebutkan yakni qarnu syams, ya, tanduk matahari. Pada riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami pada negeri Syam kami. Negeri Syam, ya, di masa kita meliputi beberapa wilayah negara, ya, di antaranya Lebanon, ya, Lebanon, kemudian Syria atau Suriah, kemudian Palestina. Ini beberapa wilayah Syam yang di masa kita terbagi dalam beberapa negeri. Beliau juga berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, ya, di negeri Yaman kami. Yaman, negeri yang ma'ruf, masyhur. Ketika itu para sahabat mereka berkata, "Fi najdina ya Rasulullah." Demikian pula, ya, di negeri Najd kami ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hunaka az-zalazilu wal fitat wal fitanu." di sana atau dari sana terjadi al-zalazil, yakni kegoncangan-kegoncangan dan fitnah-fitnah. Wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Dan di sanalah akan muncul ya tanduk syaitan. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Apa yang dimaksud najd di sini ya, yakni najd dari arah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, yakni di Madinah, yang itu tidak lain yang dimaksud adalah negeri Irak. Dan kita mengetahui Al-Khattabi rahimahullah ya beliau lahir sebelum muncul dakwah tauhid Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Untuk kita ketahui bersama bahwa hadis yang kedua yang saya sebutkan tadi dijadikan hujjah oleh para musuh dakwah tauhid untuk menuduh dakwah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya sebagaimana yang dimaksud dalam hadis ini. Diarahkan hadis ini untuk menuduh yakni dakwah yang diusung oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, bahwa itulah yang dimaksud fitnah-fitnah yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini. Jadi dari keterangan Al-Imam Al-Khattabi ya, yang beliau sekali lagi terlahir sebelum ya, muncul dakwah tauhid yang diusung oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah tidak lain yakni negeri Irak. Dan kita ketahui bersama dalam perjalanan sejarah munculnya ya, fitnah-fitnah besar, kelompok-kelompok sesat ya memang dari sana. Kita mengetahui ya munculnya Khawarij itu di Haruro, salah satu tempat di Irak. Demikian juga ya munculnya Al-I'tizal, Mu'tazilah. Ya, kita tahu tokohnya Wasil ibn Atha. Ya salah seorang yang duduk di majelis Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Basrah salah satu juga negeri di negeri Irak. Demikian juga ini Qadariyah. Nah demikian pula dengan ya, Tariqat Sufiyah. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i ya, beliau menegaskan yang dalam ucapan beliau secara maknanya ini beliau meninggalkan Baghdad ya, dalam keadaan yakni muncul di sana orang-orang jahil yang beribadah dengan musik-musik. Ini semua sekali lagi menunjukkan dari perjalanan sejarah Islam bahwa yang dimaksud najd ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena secara bahasa najd adalah ma irtafa'a minal ard, yakni tempat yang tinggi dari permukaan bumi, di mana kalau dari arah Madinah adalah negeri Irak. Jadi sama sekali hadis-hadis ini tidak ada kaitannya dengan negeri Najd yang muncul darinya dakwah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang itu merupakan dakwatu tauhid, dakwatu al-anbiya wal mursalin. Baik, semoga ini bisa dipahami dan menjadi ilmu bagi kita semua untuk yakni membantah syubhat-syubhat khususnya yang dituduhkan oleh orang-orang Rafidah, demikian juga orang-orang sufi ya di dalam menyerang dakwah tauhid, dakwah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kemudian kembali ke hadis di sini. Kata Yahya ibn Ya'mar rahimahullah, fantalaqtu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamiraini. Maka berangkatlah aku bersama dengan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari dalam rangka untuk berhaji atau berumrah. Fakulna, di mana kami berkata, lau lakina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Duhai, seandainya kami bisa berjumpa dengan salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kemudian kami bertanya kepadanya, kepada sahabat yang kami jumpai tersebut, tentang apa yang diucapkan oleh mereka, yakni orang-orang Qadariyah, fil qadar, tentang permasalahan qadar tersebut. Baik, di sini juga ada pelajaran penting ya bagi kita semua. Bahwa ketika muncul ya fitnah yang terjadi di tengah kita, hendaklah kita berupaya untuk merujuk kepada al-akabir, ya, sebagaimana para tabi'in, ya, akabir mereka ini para sahabat yang tersisa, di mana Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma termasuk di antara al-abadillah, sahabat-sahabat muda, ya, dari empat abadillah, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka menjadi rujukan tatkala sahabat-sahabat kibar sudah Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan. Jadi ini manhaj yang sangat penting bagi kita semua, terlebih di masa kita banyak bermunculan fitnah-fitnah. Di satu sisi sebagian manusia menganggap dengan dimudahkannya fasilitas-fasilitas ilmu, bisa browsing ya kesana kemari, menganggap itu semua bisa menjadi jawaban terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Padahal tidak demikian. Bagaimanapun keadaan umat, kita sangat membutuhkan para ulama yang hidup di masa kita, yang mereka lah orang-orang yang mampu untuk meredam sekaligus menjawab berbagai fitnah al-asriyah, fitnah-fitnah belakangan yang muncul di masa kita. Fawaffaqallahu ta'ala lana Abdullah ibn Umar dakhilan fil masjid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kami, ya, untuk bisa berjumpa dengan Abdullah ibn Umar yang ketika itu beliau masuk ke dalam masjid al-masjid, yakni masjidil haram. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Maka aku dan sahabatku, ya, berupaya untuk mengapit beliau, ya, sehingga beliau berada di posisi tengah antara dua tabi'in tadi. Tujuan mereka supaya ketika salah satu di antara mereka bertanya, ya, tidak ada yang luput dari keterangan yang diberikan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar terkait dengan apa yang mereka tanyakan. Kemudian fadhanantu ana sahibi sayakilul kalama ilayya. Dan aku ketika itu mengira bahasanya sahabatku, yakni Humaid ibn Abdurrahman, akan menyerahkan kepadaku untuk aku yang berbicara kepadanya. Fakultu, maka aku pun berkata, Aba Abdurrahman, yani ya Aba Abdurrahman, ini kunyah dari sahabat Abdullah ibn Umar. Innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa yataqaffaruna al-'ilma Sesungguhnya telah muncul di arah keberadaan ya, negeri kami di Basrah sekelompok manusia yang mereka membaca Al-Quran. Mereka yataqaffarun al-ilma, maknanya yang diterangkan oleh para ulama, yajtahidun fi tahsili al-ilm, bersungguh-sungguh di dalam upaya untuk mendapatkan ilmu. Ya. Semangat belajarnya tinggi. Akan tapi kata beliau, yaz'umuna alla qadara wal amra unufun. Akan tetapi mereka menyangka, yakni berkeyakinan yang dimaksud, bahwasanya tidak ada qadar, tidak ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap makhluk-makhluknya. Dan bahwasanya urusan yang ada ini unuf, yakni sesuatu yang baru. Ya, tidak ada kaitan sama sekali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut keyakinan mereka, orang-orang Qadariyah, udama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya perkara-perkara yang ada ini baru setelah terjadinya. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa kelompok yang demikian keyakinannya inilah yang dihukumi sebagai orang-orang yang kafir karena mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dengar bagaimana jawaban Abdullah ibn Umar ketika dikabarkan tentang keadaan mereka. Dan di sini juga pelajaran yang penting bagi kita bahwa adalah di dalam kesungguhan kita untuk mempelajari ilmu agar mengikhlaskan tujuan kita di dalam menuntutnya, bahwa kita mempelajari ilmu untuk mendapatkan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya ilmu dipelajari adalah untuk perkara yang lainnya, yakni al-amal bihi, beramal dengannya. Maka kata Ibnu Umar, faqala ya idza lakita ulaik فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. Jika engkau berjumpa dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa sungguhnya aku, yakni Ibnu Umar, berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Tidak ada keterikatan, keterkaitan antara beliau dengan mereka, antara mereka dengan beliau. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أهد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. Demi zat yang Abdullah ibn Umar bersumpah dengannya, seandainya salah seorang dari mereka, jadi orang-orang yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang menyatakan bahwa Allah hanya mengetahui setelah terjadinya di perkara-perkara yang ada ini, andai dari mereka ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, nilai yang sangat besar, ya, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya ya darinya infak tersebut, hatta yu'mina bil qadar, hingga dia beriman dengan qadar, beriman dengan takdir. Tayib, dari sini dijelaskan oleh para pensyarah hadis ini menunjukkan bahwa ya hukum Ibnu Umar terhadap mereka dengan tidak diterimanya ya infak mereka menunjukkan bahwa dengan keyakinan mereka ya mereka tidak lagi di atas Islam. Tsumma qala, kemudian beliau radhiyallahu taala anhu, Ibn Umar, menyatakan haddatsani Umar bin Al-Khattab, telah menyampaikan hadis kepadaku Umar bin Al-Khattab, yakni ayah beliau, ya. Qala baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tatkala kami, yakni para sahabat, berada di tengah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi syar, tiba-tiba muncul mendatangi kami seseorang yang dia berpakaian yang demikian putih, kemudian rambutnya demikian hitam. La yura alaihi atharus safar, di mana tidak nampak pada diri orang tadi bekas-bekas perjalanan jauh. Ya, ini dari keadaan yang ada pada orang tadi. Pakaiannya demikian putih, sementara kita ketahui kalau orang ya baru dari perjalanan jauh di padang pasir akan sangat nampak pada pakaiannya ya, dari tempelan debu-debu padang pasir, demikian pula dengan ya rambutnya. Namun orang ini tidak tampak sama sekali bekas-bekas perjalanan jauh. Wala na'rifuhu, namun di siang lain kami tidak mengenalinya. Sehingga dari awal kali kemunculan pada diri orang ini terdapat sekian banyak perkara yang janggal di sisi para sahabat. Juga dari yakni keterangan Umar bin Al-Khattab, wala na'rifuhu, menunjukkan dari sini pula bahwa para sahabat satu dengan yang lainnya saling mengenal. Dan ini juga pelajaran penting bagi kita untuk berupaya ya khususnya sama salafiyin saling mengenal, jangan sampai seorang dengan tetangganya sendiri tidak kenal ya. Dengan satu jamaah di masjid tidak kenal, upayakan untuk bisa saling mengenal. Hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga orang tadi duduk ya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian digambarkan oleh Umar bagaimana orang ini duduk di hadapan Rasulullah, dia menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk sedemikian dekat. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan dia pun meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Terkait dengan dhamir huwa pada fakhidhaih, diterangkan oleh ahlul ilm bahwa yang dimaksud adalah kedua yakni pahanya sendiri, yakni dhamir huwa kembali kepada orang tadi. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri, bukan di kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, insyaallah kelanjutan dari hadis ini kita baca pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Wa naqallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.